Bapak Ibu tahu tukang parkir? Coba lihat tukang parkir di pasar. Banyak mobilnya toh? Iya. Datang orang diambil mobilnya cuma dikasih 2.000. Marah? Ngamuk? Tidak, padahal mobil diambil. Kenapa? Karena dia tahu ini mobil titipan. Mestinya begitu. Tadinya kau kaya, terbakar rumahmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya sukses daganganmu, ramai tokomu, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba kena covid, bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada mahasiswa saya anak Sorong. Dia bilang, "Ustaz, di Sorong itu tidak ada rumah batu di Sorong." Masa? Iya Ustaz, tidak ada rumah batu di Sorong. Ah, bohong kok. Nabi Lepi mako pale Sorong itu rumah batu. Ada rumah batu di Sorong, Pak? Ada? Tidak ada. Mana bisa kok Sorong rumah batu? Oh, saya bilang salah itu namanya Dorong. Tapi karena orang Bugis, Nabi bilang Sorong. Ya, hei. Simpan HP. Sudah? Sudah. Nah, dengar ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu masih pegang HP-nya. Kawin betul suamimu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati sebelum matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini selalu dibacakan. Ayat ini selalu kita dengar khutbah mimbar. Kalau di Sorong ini ada pengumuman dari bupati yang selalu diulang-ulang, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga Jumat-Jumat diulang, pasti ayat itu penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. DPR, pelan-pelan. Hey, kalau Pak Robert mati, orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Kenapa gue senang kalau saya mati? Semua mati. Kecuali bukan masalah mati, masalahmu. Masalahmu bukan mati. Masalahmu, bagaimana kau mati? Itu jadi masalah. Pasti mati. Bukan soal sakit orang mati. Banyak orang berbulan-bulan sakit. Orang baru masuk besuk yang pasiennya, dia yang mati. Ada orang tua panjang umurnya, cucunya mati. Jadi mati bukan masalah. Kenapa? Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang ada juga yang parobet dia kipas, dia buka kudungnya di kesemut. Yang penting bapak jangan begini, Pak. Ya. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabok. Yang bisa kau mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu pemilu kau terima uang sogo. Nah kau itu semua pelakunya. Datang sama Pak Robert. Pak Robert, saya majelis taklim 300 orang. Gampang saya arahkan suaranya ke Pak Robert. Gampang Pak, tapi tolong belikan kami baju seragam. Ini semua. Sudah ada seragamnya, tapi apa dia bilang? Minta tolong dilunasi cicilannya, Pak. Hei! Hei! Jangan kau peras caleg. Caleg! Jangan kau sogo rakyatmu. Maka yang baik, rakyat jangan peras caleg. Caleg jangan kau sogo rakyatmu. Ibu, hei, bisa menerima uang sogo? Tidak. Adik-adik, bapak-bapak saya tanya, hei, kalau kau dikasih uang 300 ribu sama caleg, apakah 300 itu membuat kamu kaya? 300 ribu membuat kaya? Tidak. Apakah kalau kau tolak 300 ribu, kamu miskin? Ya. Kamu miskin? Ya. Yang pasti, ketika kau terima uang sogo, masuk dalam darah dagingmu barang haram. Maka yang membentuk dagingmu itu barang haram. Maka kata Nabi, kalau sudah masuk barang haram ke dalam dirimu, tidak bisa kau bersihkan kecuali dengan api neraka. Apa ini? Kalau di Jakarta korupsi 30 miliar, orang masih bilang, ya enak 30 miliar banyak dia dapat. Meskipun di neraka, tapi 30 miliar. Kamu 300 ribu. Masuk neraka, beleng-beleng. Hei! Maka pemilu 2024 jangan terima uang sogo. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarkan janjinya. Saudara-saudaraku yang ada di tempat ini berjanji tidak menerima uang sogo. Amin. Amin. Dan kalau dia khianati janjinya, ya Allah, dia ingkar janjinya hari ini, buat hidupnya susah dunia akhirat. Jadi jangan terima uang sogo. Jangan kau bilang wane piro. Hey, Bu, pernah rasakan krisis minyak goreng? Susah minyak goreng? Pernah rasakan susah dapat gas masak? Pernah? Di sini Papua susah betul. Padahal Papua ini kaya. Papua ini ada emasnya. Papua ini kaya, dia punya laut. Tapi karena kalian main-main pilih pemimpin, kalian hanya pilih karena dibayar. Maka kalian kalau tidak diurus, jangan salahkan mereka. Kenapa? Mereka sudah bilang, sudah mengaku kasih uang. 2024, jangan pilih karena kau disogok. Bisa? Bisa? Dengarkan ya Allah. Wa qala idan. Panas memang ya. Kau juga itu bahasa kalipaknya. Bu, capek begini? Capek? Caranya kau simpan inimu, baru kepalamu lagi goyang. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Sekarang yang merasa jenis kelamin perempuan diam. Bapak-bapaknya dulu. Ayo bos, jangan kupermalukan jenis kelamin kita. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Ini bapak-bapak dulu. Ayo. Ayo salawat bareng-bareng ya. Salatullah. Ibu-ibu diam. Ala toha rasulillah. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Ah, kau diam, diam. Sekarang ibu-ibu, jangan mau kalah ibu. Ini ibu-ibu ini ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Kita tabrak, nah bilang kenapa? Ih, wesermu belok kiri. Jangan lihat weser, lihat setir. Mana bisa dilihat setir mobil ini? Ayo ibu, selawat, yuk. Salatullah. Masya Allah. Yang di belakang. Ala toha rasul. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Saya pada tablik akbar yang waktunya terbatas ini menyampaikan beberapa hal. Satu, ibu-ibu, wih, bu, mau kau saya kasih handphone? Gratis, betul, betul. Ah, sini, sini, sini, ini bu, sini saya kasih kau handphoneku. Ini kau cepat, kau cepat, kau cepat, kau cepat, kau cepat. Mana HP ku tadi? Ah, ini, wih, iPhone 15. Mau bu? Sini sini. Mau? Mau Ustaz. Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Tidak mau. Ah, tidak mau. Enggak jadi. Kau duduk. Iya. Berarti yang mahal bukan ini. Yang kau perlukan bukan ini. Tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Pernah kau bayangkan seandainya daun telingamu satu di atas kepala, satu di bawah pantat? Halo Ustaz. Ya. Mana bu, mana goroknya ini? Mana lubangnya? Halo, halo. Kalau hujan setengah mati kau masuk air. Maka yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, apa yang kasih mahal ini handphone? Kameranya. Orang jelek bisa gagah. Orang hitam bisa putih. Iya toh? Maka jangan kau percaya fotonya ibu-ibu. Sudah nak crop. Kasih mahal ini kamera. Ini kamera yang saya bawa dengan lensanya bisa harganya ratusan juta. Mau ibu? Mau? Betul. Tapi begitu saya kasih kau langsung buta. Mau? Mau? Berarti yang mahal bukan kameranya ini. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Kenapa malam Selasa ini lain rasanya? Oh, ternyata istrinya tetangga. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, adik-adik nih. Adik-adik tahu Lionel Messi? Tahu Ronaldo? itu gajinya satu kampung kita di sini kumpul gaji satu bulan lebih banyak gajinya Ronaldo satu jam. Hebatnya itu. Apakah dia hebat? Tidak. Kenapa Ronaldo bisa jago main bola? Bukan karena dia pintar, tapi karena Allah kasih lutut yang bisa lengkok. Bagaimana kalau lututnya tidak bisa bengkok? Mana bisa dia main bola? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Hei. Pernah lihat ada orang dikawat giginya? Pernah. Waktu saya pertama lihat itu orang. Saya bilang sama siswaku, apa itu dek? Kawat. Saya ingat saya di kampung dulu pagar yang dikawat. Ini giginya dia kawat. Saya bilang mahal itu dek. Dia bilang ini 40 juta Ustaz. Satu kali umroh. Nah simpan di giginya. Saya bilang dek. Sini. Kau kira itu kawatmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu mau kawat harga 100 juta. Tidak ada gigimu. Apa kau kawat? Nah, berarti yang mahal bukan kawat, yang mahal gigi. Hebatnya lagi di gigi, panjang dan tumbuhnya dibatasi. Pernah ibu-ibu bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Nah, anak muda, pernah? Gondrong sudah bulumu. Pak Robert tidak mungkin jadi anggota DPR RI kalau giginya sudah keluar. Maka yang mahal bukan behel, yang mahal gigi. Hebatnya lagi gigi dibatasi panjangnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pertama selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur Ustaz? Yang pertama, bersyukur dengan mengucapkan hamdala. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Anakmu lulus pegawai negeri. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya ada manfaatnya itu hamdala, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan baik, benar, dan usap dadamu. Tabrakan mobilnya anakmu, tapi selamat dia. Alhamdulillah. Apa artinya itu? Alhamdulillah. Laku semua ikan. Alhamdulillah. Biasa itu saya heran di masjid. Tidak tahu Pak Imam ucapkan apa. Terlalu cepat. Seperti makan pisang goreng panas. Pernah lihat begitu, Bu? Pernah? Maka wajar Allah tidak memberikan ketenangan dalam dirimu. Kenapa? Kamu ucapkan hamdalah main-main. Maka ucapkan dengan baik. Alhamdulillahi rabbil. Satu. Dua. Ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada. Siapa paling besar masalahnya di tempat ini? Satu, Pak Robert. Kenapa? Dulu mau jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR, selesai masalahnya? Belum. Mau dua periode. Iya toh? Mana ada? Ini ibu-ibu. Kau lihat ini di depan semua. Banyak semua masalahnya ini. Apa masalahnya? Cicilan belum lunas. Ini. Lihat. Waktu kuliah apa masalahnya anak mahasiswa? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Mau jadi pegawai, mau kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ya, enggak ada orang, enggak ada masalahnya. Dalam rumah tangga, apa masalah? Ada orang kasihan, sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Iya toh? Iya. Alhamdulillah ada rumahnya, selesai masalahnya. Tidak, apa masalahnya? Enggak ada anaknya. Sudah ada anak, rumah bagus, mobil bagus. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Coba. Semua orang punya masalah. Apa? Ini. Yang bicara sekarang, yang ceramah. Kamu pikir tidak ada masalah saya? Masalah saya juga besar. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat di WhatsApp. Ustadz, saya ada masalah. Bolehkah saya curhat, Ustadz? Oh, boleh, Bu. Baru meninggal suami saya, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa, Ustaz? Dia menangis. Adakah doa penenang jiwa, Ustaz? Oh, ada, Bu. Baca ini, Bu. Saya kirimkan doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, sudah tenang perasaanku sekarang, Ustaz. Tapi saya mau punya suami, Ustaz. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Ya, saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini anak muda. Banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Dia suka sama cewek. Tapi itu cewek juga mau sama dia. Mau apa? Mau muntah lihat mukanya. Ini bapak-bapak ini. Ini jago semua ini. Banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini ketua MUI. Cerita takut juga sama istrinya. Apalagi Pak Robert. Kumis boleh tebal, tapi depan istri Hello Kitty. Ini polisi. Lebih-lebih lagi kalau polisi. Nabi bilang temanku yang polisi, Ustaz, sebenarnya kami tidak takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ustaz, hey, dengarku baik-baik. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Cuma istri lebih berani dari kami. Orang Bugis. Ada orang Bugis di sini? Masya Allah. Saya pergi Nabire, banyak juga orang Bugis. Saya pergi Jayapura, banyak juga orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Pak Robert tadi bilang di Singapura, Ustaz. Banyak juga orang Bugis. Ada Bugis Street. Di mana-mana saya pergi ceramah, ada orang Bugis. Begitu saya masuk ceramah penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat orang Bugis. Ya, maka semua kita pasti punya masalah. Coba lihat, ibu-ibu. Yang keriting rambutnya masalah. Mana kasih lurus. Iya toh? Yang lurus rambutnya masalah, mana kasih keriting. Ya toh? Yang putih kulitnya seperti orang bule, berjemur supaya hitam. Yang hitam kulitnya, mana kasih putih. Nah, pakai eskinol. Putih mukanya, hitam lehernya. Ya. Hai, panas memang hari ini. Panas ya, Bu? Panas, Ibu? Panas. Yang penting hati sejuk. Iya. Iya. Ada masalah, kata Allah. Pak Robert, ada masalahmu. Dasat, ada masalahmu. Ibu majelis taklim. Ibu. Jangan, Ibu. Tidak ada gunanya. Biar, Mi. Kita, karena saya cinta sama Ibu, biarlah kita berkeringat. Iya toh? Betul. Hei. Makanya saya kalau marah istriku, saya tidak marah juga. Saya peluk dia. Masih marah, ku buka bajuku. Masih marah, ku cium. Baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Weh, dia mulai senyum-senyum. Ngobrol lagi. Saya peluk lagi, baru ku menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai dia itu. Masih marah, ku kasih cincin. Langsung ambil. Terima kasih Ustaz. Nah, Ustaz, palsu. Meskipun cincinku palsu, tapi cintaku engkau adalah bidadari dalam hatiku. Satu, ada masalah kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Bu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama ada masalahmu kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki salatmu. Berarti kalau ada masalah, sabar. Bagaimana sabar itu? Istrimu suka ngomel, pekerjaanmu berantakan, kamu merantau, beban hidupmu berat, maka ucapkan inna lillahi. Bangun, tiba-tiba dapat kabar, suamimu gonceng cewek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dengar kisahnya Ayub alaihissalam? Ayub alaihissalam kaya, banyak hartanya, tiba-tiba bangkrut. Datang setan, Ayub, jangan bilangi kau sembah Tuhanmu. Antu apa kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, sempat saya kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah kaya. Saya kekayaan milik Allah. Allah ingin ambil, silakan. Bicara soal harta hilang, pakai ilmunya tukang parkir. Bapak Ibu tahu tukang parkir? Coba lihat tukang parkir di pasar. Banyak mobilnya toh? Iya. Datang orang diambil mobilnya cuma dikasih 2.000. Marah? Ngamuk? Tidak, padahal mobil diambil. Kenapa? Karena dia tahu ini mobil titipan. Mestinya begitu. Tadinya kau kaya, terbakar rumahmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya sukses daganganmu, ramai tokomu, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba kena covid, bangkrut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya suamimu oke, bagus, sopan, santun, tiba-tiba kawin lagi. Betul. Jadi mau? Mau? Kalau orang Bugis nak bilang coba mau kok? Coba kok. Pasti runtuh kok nenekmu. Nah, itu orang Bugis itu. Maka kalau ada masalah, ucapkan inna lillahi. Dua, ada masalahmu kata Allah, perbaiki solatmu. Tidak mungkin sengsara hidupmu kalau baik solatmu. Ustaz, kenapa saya dagang bangkrut? Saya ngojek, hilang motor. Saya usaha lain, jatuh lagi. Kenapa Ustaz? Salah satu sebabnya, kau tidak solat. Saya solat Ustaz. Betul kau solat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya tidak ikhlas? Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur. Tidak ikhlas. Sekolah sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Ada ibu-ibu tanya saya, Ustaz, boleh tuh sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Panas. Boleh, tapi itu menunjukkan kau tidak ikhlas. Bagaimana itu kalau anda pakai BH baru ruku? Allah. Kalian lempar-lempar. Iya. Hei. Ada juga bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu kalau sujud kok? Salim. Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki ya. Hei, sholat. Saya sholat Ustaz. Betul, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai tidur. Kau pakai mencuci. Kau pakai bertetangga. Kau pakai ke pasar. Lalu kau pakai lagi sholat. Waktu tidur kau pakai standar tangan. Keluar liur. Kau pakai lagi sholat. Itu menunjukkan kau tidak ikhlas. Coba kalau ketemu Pak Bupati, kau tidak pakai BH. Nah tempelan kau istrinya. Kurang ajar, keluar kau. Tapi Pak Bupati. Iya. Maka kalau ada masalahmu, koreksi. Barangkali sholatmu tidak beres. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata waladdallin. Sholat Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua toh? Hei. Sholat kayak orang ditiup angin. Ada juga Allahu Akbar. Kayak enggak semangat, kayak enggak makan. Sudah itu sholat. Kau ketawa karena kau begitu. Maka saudaraku, pulang pengajian kali ini, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih kau ini dunia. Kecil. Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Siapa? Kalau Allah punya dunia, mustahil kau bisa jaya dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Robert. Saya datang ke Sorong. Pak Robert, saya ada di Sorong. Saya mau keliling-keliling cari ini orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku, Pak Robert. Kata Pak Robert, saya lagi di Jakarta, Ustaz. Tapi tenang, saya urus mobilmu. Beliau telpon ajudan. Ajudan, siap, Pak Dewan. Itu ada Ustaz Dasat di bandara. Tolong kau kasih mobil, bawa itu mobil. Kasih penuh tangkinya bensin. Kemudian jangan lupa, kasih pembeli bensin. 30 menit kemudian datang ajudannya. Siap, Pak Ustaz. Ini mobil, kata Pak Robert, silakan pakai sampai Ustaz selama ada di Sorong. Ini ada pembeli bensin. Selesai masalah saya soal mobil di Sorong. Kenapa? Saya kenal baik yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari Jawa. Tidak pernah ketemu Pak Robert. Tidak pernah kenalan. Tidak pernah dengar namanya. Menelpon. Halo, Pak Dewan. Saya ada di Sorong. Tolong pinjam mobilnya. Siapa ditelpon Pak Robert? Siapa? Polisi. Tangkap dia. Tangkap, tukang tipu. Tidak kenal tiba-tiba mau pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur sekalian. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam hidupnya. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini. Capek saya sudah di dunia ini, ya Allah. Allah sampaikan, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ya, maka saudara-saudara sekalian, perbaiki sholatmu. Kecil Allah kasih daganganmu laris. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau anak soleh. Yang penting perbaiki sholatmu. Ibu-ibu, bu, pak, hei, kalau sedulur-sedulur dari Jawa merantau ke Papua, di Papua tidak nyaman, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Mulai neng kampung. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Orang Bugis datang ke Papua, ternyata tidak bisa bahagia di Papua ini, susah hidupnya. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi di kampung, selesai. Ada pegawai tidak disenang sama bupati, ada pilihan? Ada. Apa pilihanmu? Pensiun dini. Di dunia kau sengsara, masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ah, enggak enak di kubur Ustaz. Pulang lagi deh. Begitu kau naik dari kubur, lari semua satu kabupaten. Maka begitulah orang-orang yang tidak sholat. Sholat saudaraku. Adik-adik sekalian, kau lihat itu gelarnya Pak Ustaz. Banyak betul. Iya toh? Banyak gelar. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau kecil. Gimana caranya supaya Allah tolong kamu? Sholat. Ibu-ibu. Dedek saya tanya. Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Siti Maryam. Hei, masuk akal enggak? Bisa hidup dalam perut ikan. Ibu-ibu, ada yang pernah masuk perut ikan? Enggak mungkin. Kalau saya, ikan masuk perutku. Tapi kalau Allah berkehendak, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, selamat kalau Allah yang mau. Maka saudara bapak ibu sekalian, perbaiki sholatmu, Allah kasih kamu apa yang kamu mau. Sholat. Apa alasanmu tidak sholat? Ustaz, saya sakit Ustaz, sakit gigi. Silakan kau sholat sakit gigi. Allah tahu kau lagi sholat, lagi sakit gigimu. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah tahu kau lagi sakit gigi. Ustaz, kita lagi di laut Ustaz. Kita tidak tahu kiblat mana. Menghadap kau matahari. Mana matahari terbenam? Oh di sana. Sudah. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah juga kau goyang-goyang begini. Selesai. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tapi kita di tengah hutan Ustaz, habis kencing. Gimana caranya? Ambil daun. Ibu-ibu jangan lihat. Ini kalau kau di tengah hutan, habis kencing, cari air tidak ada, maka caranya ambil daun 3 lembar. Begini caranya. Hah? Hah, 2, 3. Caranya, sudah kencing, daun pertama ambil. Jangan lihat ibu, ini laki-laki. Tutup mata. Ambil daun pertama, caranya bersihkan, gosok ke bawah. Kenapa ibu-ibu yang ribut? Dia bayangkan di rumahnya ini. Sudah itu, ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Tayamum, selesai. Tapi begitu caranya, jangan saya begini. Ya, 1, 2, 3. Ah, jangan kau kasih begini. Tambah kotor. Kenapa ini? Salatullah. Salatullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Begitu caranya kalau tidak dapat air. Dengan catatan periksa baik-baik itu daun. Siapa tahu ada cembulu-bulunya. Sesaku itu tidak jadi kau sholat. Ya, sholat. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Sholat duduk. Misalnya di atas pesawat, duduk. Allahu Akbar. Ruku, kepalamu kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ndak, sudah itu ruku sujud, bukan cuma kepala goyang, badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Nggak bisa duduk, Ustaz. Baring. Misalnya, nah, sini kaki, sini kepala, kiblat sana. Allahu Akbar. Tidak bisa juga baring, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Matamu saja kau kasih goyang. Tangan tidak goyang lagi. Tinggal mata. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan ketawa. Saya serius ini. Boleh, boleh. Tidak bisa juga begitu, Ustaz. Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Tidak bisa juga, Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Ini ibu-ibu paling banyak tidak sholat. Kapan perempuan banyak tidak sholat? Kalau selesai haid. Dia bilang suaminya, Bu, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Orang belum bersih, Pak. Masih ada ini sedikit-sedikit. Dalam suaminya, kau bohongnya. Apa bohong? Saya kasih lihat kau ini. Kau semua itu pelakunya. Kapan lagi perempuan banyak yang tidak sholat? Kalau ada pengantin. Jam 1 diundang, 9:30 sudah ke salon. Nah, kasih coklat biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tak berhati listrik. Matanya dikasih alis. Nah, dikasih tipis. Jalan, pakainya roknya rok sempit. Pakai slope. 9:30 jalan. Kata suaminya, cepat kau ketinggalan, tunggu dulu bu pak. Beleng-beleng. Ya. Tiba waktu sholat. Hayalah sholat. Kata suaminya, bu, kau pergi sholat. Habis celengan kita kau pergi umroh. Masa sudah umroh ndak sholat? Apa kata istrinya? Kau sadar pak, saya sadar ini saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini salonku 100.000. Lebih disayang salonnya daripada sholatnya. Pantas 30 tahun kau merantau ke Papua. Masih ngontrak-ngontrak. Kenapa? Karena kau anggap remeh sholat. Maka saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kecil buat Allah, sempurnakan apa yang kamu mau. Allah cuma minta kau sholat. Oleh-oleh yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa. Doa kecil buat Allah. Allah kabulkan apa yang kita mau. Cuma Allah minta, mintaku berdoa. Alhamdulillah, ibu bapak semua saya lihat rajin berdoa. Tapi sayang, seribu sayang, berdoanya di media sosial. Di Instagram, di Facebook. Ya Allah, berkahilah penghasilanku. Tapi di Facebook. Sibuk betul itu Tuhan mau baca Facebookmu. Berdoa, dia selesai sholat, minta kepada Allah. Boleh berdoa? Boleh. Harus pakai bahasa Arab? Tidak. Kalau berdoa pakai bahasa Arab, nanti salah paham kau. Kenapa? Doa yang kamu baca kau tidak tahu artinya. 9:30 berdoa. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia berdoa mau minta rezekinya ditambah tokonya laris. Tapi doa yang dia baca, doa makan. Bingung malaikat. Bahkan ibu, adik-adik, boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Boleh. Bangun ibu tengah malam. Ya Allah, amin. Amin, ya Allah. Oh malaikat, oh baru kawin suaminya. Allah tahu. Maka doa tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bugis. Boleh pakai bahasa Jawa. Terserah. Yang Allah minta, kamu ikhlas meminta kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.